Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua dimulai dari halaman 579. Kitab Halal dan Haram. Bab 2. Lanjutan kesimpulannya, tiada siogialah bagi manusia menghabiskan waktunya dengan warok yang halus-halus, kecuali dengan berhadapan orang yang berilmu, yang mengerti benar. Karena apabila ia melampaui dari apa yang digambarkan baginya, dan ia berbuat dengan hatinya tanpa mendengar dari orang yang mengetahui, niscaya adalah yang dirusakkan itu lebih banyak daripada yang diperbaikinya. Sesungguhnya diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa ia membakar buah anggurnya yang belum kering karena takut terjual anggur kering nanti kepada orang yang membuat khamar. Ini sebenarnya aku tidak mengetahui caranya kalau tidak diketahui sebab khusus yang mengharuskan pembakaran itu. Karena tidaklah akan dibakar buah anggur yang belum kering dan batang kurma oleh orang-orang yang lebih tinggi derajat daripadanya, daripada sahabat. Kalau bolehlah ini, niscaya bolehlah memotong kemaluan laki-laki karena takut zina, dan memotong lidah karena takut membohong, sampai kepada yang lain-lain lagi dari segala perbuatan yang merusakkan. Adapun mukadimah atau pendahuluan, maka berjalanlah maksiat kepada mukadimah itu dalam 3 tingkat. Tingkat tertinggi yang bersangatan makruh padanya ialah yang masih tinggal bekasnya pada yang memperolehnya, seperti memakan dari daging kambing yang diberi umpan dengan umpan rampokan, atau digembalakan pada tempat pengembalaan yang haram, maka itu adalah maksiat dan adalah menjadi sebab untuk kekalnya maksiat tersebut. Kadang-kadang yang tinggal itu dari darahnya, dagingnya, dan bagian-bagian dari umpan itu. Dan warok ini adalah penting, walaupun tidak wajib. Dan dinukilkan yang demikian dari sekolahan salaf, dan adalah Abu Abdillah At-Tusi At-Turugandi mempunyai seekor kambing yang dipikulnya atas tengkuknya pada tiap-tiap hari ke tanah lapang, dan digembalakannya di sana, dan ia mengerjakan salat, dan ia memakan dari susunya, maka terlengahlah ia pada suatu saat dari kambing itu, lalu ia mengambil daun anggur pada pinggir sebuah kebun. Maka ditinggalkannya kambing tersebut dalam kebun itu, dan ia tidak memandang halal mengambilkannya lagi. Kalau ada yang mengatakan bahwa telah diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Ubaidullah bahwa keduanya membeli seekor unta, lalu membawa ke hutan larangan, maka unta itu pun memakan rumput di situ sehingga gemuk. Lalu Umar radhiyallahu anhu berkata, apakah kamu berdua mengembalakannya pada hutan larangan? Keduanya menjawab, ya. Maka Umar memberikan kepada keduanya separuh dari unta itu. Ini menunjukkan bahwa Umar berpendapat daging yang terjadi dari umpan itu adalah bagi yang mempunyai umpan, maka sesungguhnya ini mewajibkan pengharaman. Kami menjawab, bukan seperti yang demikian. Karena umpan itu rusak dengan dimakan, dan daging itu adalah kejadian baru, dan bukanlah ia umpan itu sendiri. Maka tidaklah berkongsi pada agama untuk yang mempunyai umpan. Tetapi Umar menagih pada keduanya itu adalah harga rumput, dan berpendapat yang demikian itu adalah seharga separuh unta. Maka pengambilan separuh tersebut adalah ijtihad, sebagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas memaruh hartanya tatkala ia datang dari Kufah. Dan begitu pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu memaruh harta karena berpendapat bahwa semuanya itu bukan menjadi hak yang bekerja. Dan berpendapat separuh daripadanya mencukupi di atas hak pekerjaan mereka. Dan ditentukannya dengan separuh berdasarkan ijtihad. Tingkat tengah, yaitu apa yang dinukilkan dari Bisir bin Al-Hadj tentang ia menolak dari air minuman yang dialirkan dalam sungai yang digali oleh orang-orang zalim. Karena sungai itu yang menyampaikan air kepadanya dan telah mendurhakai Allah dengan penggaliannya. Dan sebagian yang lain menolak buah anggur yang batangnya disirami dengan air yang mengalir dalam sungai yang digali dengan kezaliman. Dan ini adalah lebih tinggi dari yang tersebut dan lebih bersangatan tentang warok. Yang lain menolak dari meminum dari perusahaan-perusahaan sultan atau penguasa pada jalan-jalan. Dan yang lebih tinggi dari itu lagi, ialah zinnun, menolak makan yang halal, yang disampaikan kepadanya dengan tangan penjaga penjara. Dan ia mengatakan, sesungguhnya makanan itu telah sampai kepadaku dari tangan orang zalim. Dan derajat dari tingkat-tingkat ini tidaklah terhingga adanya. Tingkat ketiga, yaitu yang mendekati kepada was-was dan berlebih-lebihan, di mana ia menolak barang halal yang disampaikan kepadanya dengan perantaraan tangan orang yang berbuat maksiat kepada Allah, dengan zina atau menuduh orang berzina. Dan tidaklah itu seperti kalau ia berbuat maksiat dengan memakan yang haram. Karena yang menyampaikan itu, kekuatannya yang diperoleh itu dari makanan yang haram. Sedang zina dan menuduh orang berzina tidaklah menimbulkan kekuatan yang memperoleh pertolongan dengan kekuatan itu untuk terbawa kepada suatu perbuatan. Tetapi menolak daripadanya mengambil barang yang halal yang disampaikan oleh tangan seorang kafir adalah was-was. Lain halnya dengan memakan yang haram. Karena kekufuran itu tidak adalah sangkutannya dengan ditarik oleh yang tersebut kepada tidak akan diambil dari tangan orang yang berbuat maksiat kepada Allah, walaupun maksiat itu cacian atau membohong, dan itu adalah penghabisan melewati batas dan berlebihan. Maka hendaklah ditentukan hinggaan akan apa yang dikenal dari kewaraan, dinun, dan bisir. Dengan kemaksiatan tentang sebab yang menyampaikan, seperti sungai dan kekuatan tangan yang diperoleh faedahnya dengan makanan haram. Jikalau sekiranya ia menolak minum dari kendi lantaran pembuat tembikar yang membuat kendi itu telah berbuat maksiat pada suatu hari kepada Allah dengan memukul orang atau memakinya, maka ini adalah was-was namanya. Jikalau ia menolak dari daging kambing yang dibawa oleh orang yang memakan yang haram, maka ini adalah lebih jauh lagi dari tangan penjaga penjara itu. Karena makanan itu adalah dibawa oleh kekuatan penjaga penjara, sedang kambing itu berjalan sendiri. Dan yang membawa hanya melarang kambing itu berjalan ke jalan lain saja. Maka ini adalah mendekati kepada was-was. Maka perhatikanlah, bagaimana kita tingkatkan setingkat demi setingkat menerangkan apa yang mendorong kepadanya segala hal keadaan itu. Dan ketahuilah bahwa semua yang tersebut tadi adalah di luar dari fatwa ulama zahir. Fatwa ahli fikih itu hanya tertentu pada tingkat pertama yang mungkin membebankan manusia awam kepadanya. Dan jikalau mereka berkumpul kepadanya, niscaya dunia itu tidak akan roboh. Lain halnya kepada yang lebih dari itu, dari warok orang-orang mutakin dan orang-orang soleh. Dan fatwanya pada ini ialah yang dikatakan Nabi SAW kepada Wabisa ketika beliau bersabda, mintalah fatwa kepada hatimu. Walaupun mereka telah memberi fatwa kepadamu, telah memberi fatwa kepadamu, dan telah memberi fatwa kepadamu. Dan itu diketahui karena Nabi SAW bersabda, dosa itu adalah penyakit hati. Dan tiap-tiap yang terkuris dalam dada seorang murid dari sebab-sebab yang tersebut, maka kalau ditempuhnya juga serta penyakit hati, niscaya ia memperoleh kemadorotan. Dan menganiaya hatinya sekadar penyakit yang diperolehnya, bahkan kalau ditempuhnya kepada yang haram, pada ilmu Allah, sedang ia sendiri menyangkanya halal, niscaya tidak membekaslah yang demikian pada kesesatan hatinya. Kalau ditempuh suatu yang halal menurut fatwa ulama zahir, tetapi ia memperoleh penyakit pada hatinya, maka yang demikian itu mendatangkan kemadharatan kepadanya. Sesungguhnya, apa yang telah kami sebutkan tentang larangan daripada berlebih-lebihan adalah kami maksudkan bahwa hati yang bersih dan sederhana, yaitu yang tidak memperoleh penyakit pada hal-hal yang seperti itu. Kalau hati yang dipenuhi dengan waswas itu condong dari yang di tengah-tengah dan memperoleh penyakit, lalu menempuh bersama apa yang diperolehnya dalam hatinya, maka yang demikian itu mendatangkan kemadharatan padanya. Karena dia itu terambil tentang hak dirinya antaranya dan antara Allah Ta'ala dengan fatwa hatinya. Dan begitu pula diperkeras kepada orang yang was-was mengenai bersuci dan niat sholat. Apabila mengerasi pada hatinya bahwa air tidak sampai kepada segala bagian-bagiannya dengan tiga kali lantaran kerasnya was-was, maka wajiblah ia memakai air kali yang keempat. Dan yang demikian itu menjadi hukum terhadap dirinya, meskipun ia bersalah tentang dirinya itu. Merekalah golongan yang bersikap keras, maka dikeraskan oleh Allah kepada mereka. Dan karena itulah, dikeraskan kepada kaum Musa alaihissalam tatkala mereka berhabis-habisan bertanya tentang lembu betina, tentang lembu betina atau Al-Baqarah. Jikalau mereka pada pertamanya terus mengambil secara umum kata-kata itu, niscaya mencukupilah yang demikian kepada mereka. Maka janganlah Anda melengahkan tentang yang halus-halus ini, yang telah kami tolak tadi, dengan negatifnya atau nafi, dan positifnya atau isbat. Karena orang yang tidak melihat pada hakikat perkataan, dan tidak mengetahui segala yang tersimpul padanya, niscaya mungkin akan tergelincir dalam memahami segala maksud. Adapun maksiat tentang iwat atau jual beli atau penyerahan ada ganti, mempunyai beberapa tingkat pula. Tingkat tertinggi yang sangat dimakruhkan padanya ialah membeli sesuatu barang dalam tanggungan penjual atau barang itu belum diserahkan dan membayar harganya dari rampokan atau harta haram. Maka dalam hal ini harus diperhatikan. Kalau diserahkan kepadanya makanan oleh penjual sebelum diterimanya harga dengan kebaikan hati penjual, lalu dimakannya sebelum membayar harganya, maka itu adalah halal. Dan meninggalkannya tidaklah wajib dengan ijma ulama. Saya maksudkan sebelum membayar harganya, dan tidak juga itu termasuk warak yang dikuatkan atau al-warak al-mu'akkad. Kalau dibayarnya harga dari yang haram sesudah makan, maka seolah-olah ia belum membayar harga itu. Dan kalau belum dibayarnya sekali-kali, niscaya adalah ia terikat bagi kedzaliman dengan meninggalkan tanggung jawabnya tergadai dengan utang. Dan tidaklah itu terbalik menjadi haram. Kalau dibayarnya harga dari yang haram dan oleh si penjual dibebaskannya si pembeli dari pembayarannya itu karena diketahuinya bahwa harga itu barang haram, maka terlepaslah tanggungan si pembeli. Dan tak ada lagi di atas pundak si pembeli selain dari kedzaliman penggunaannya dirham haram dengan menyerahkannya kepada si penjual. Dan kalau si penjual membebaskan si pembeli dari harga itu berdasarkan sangkaan bahwa harga itu halal, maka tidaklah terjadi pembebasan itu. Karena ia membebaskan dari apa yang diambilnya dengan pembebasan penerimaan yang sempurna. Dan tidak pantaslah yang demikian untuk penyempurnaan dari yang haram itu. Inilah hukum barang yang dibeli memakan daripadanya dan hukumnya tanggungan itu. Dan jikalau si penjual tidak menyerahkan kepada si pembeli dengan baik hati, tetapi si pembeli itu sendiri mengambilnya, maka memakannya itu haram. Sama saja dimakannya sebelum penyempurnaan harga dari yang haram atau sesudahnya. Karena yang ditunjukkan oleh fatwa, ialah adanya hak tahan barang yang dijual bagi si penjual, sehingga tertentulah miliknya dengan penerimaan tunai, sebagaimana tertentunya milik si pembeli. Dan hak penahan dari penjual itu batal, ada kalanya dengan pembebasan atau dengan penerimaan harga, dan tidak berlaku sesuatu daripada keduanya, tetapi ia telah memakan miliknya sendiri, sedang ia berbuat maksiat dengan yang demikian, sebagai maksiat orang yang menggadaikan makanan, apabila dimakannya makanan itu dengan tidak seizin yang menggadai. Di antara yang tersebut tadi, dan memakan makanan orang lain itu, ada bedanya. Tetapi pokok pengharaman itu merata. Ini semuanya, apabila barang yang dijual itu diterima sebelum penyempurnaan harga, ada kalanya dengan kebaikan hati si penjual atau tanpa kebaikan hatinya. Adapun, apabila kemudian barang itu diterima, maka jikalau si penjual tahu bahwa harga itu haram dan bersama itu diserahkannya juga barang yang dijual itu, niscaya batallah hak penahanannya. Dan tinggallah harga itu untuknya dalam bangunan si pembeli. Karena apa yang telah diambilnya sebelumnya dengan harga dan tidaklah memakan barang yang dijual itu menjadi haram. Disebabkan masih ada harganya yang belum dilunaskan. Adapun apabila si penjual itu tidak mengetahui bahwa harga itu haram, dan kalau tahulah dia, tentu tidak akan disetujuinya dan barang yang dijual itu belum diserahkan, maka hak menahannya tidaklah batal dengan keraguan tersebut. Maka memakannya adalah haram. Sebagai haramnya memakan barang yang digadaikan sampai kepada si penjual itu membebaskan si pembeli dari pembayaran atau si pembeli itu melunaskannya dari yang halal atau si penjual itu menyetujui dengan harga yang haram dan membebaskan si pembeli dari pembayaran. Dan sahlah pembebasan itu dan tidaklah sah kerelaannya dengan yang haram tadi. Inilah menurut yang digandaki oleh fikih dan penjelasan hukum pada tingkat pertama dari halal dan haram. Adapun mencegah daripadanya, maka termasuklah warok yang penting. Karena maksiat apabila telah menetap dari sebab yang menyampaikan kepada sesuatu, niscaya bersangkutanlah kemakruhan padanya, sebagaimana telah diterangkan dahulu. Dan sebab yang terkuat yang menyampaikan itu ialah harga. Dan jikalau tidaklah harga yang haram, niscaya tidaklah si penjual rela menyerahkan barangnya kepada si pembeli. Maka kerelaan si penjual tidaklah membebaskan dari kemakruhan yang sangat itu. Tetapi keadilan atau sebagai syarat untuk menjadi saksi tidaklah rusak dengan itu. Dan hilanglah dengan sebabnya derajat ketakwaan dan kewaraan. Jikalau sultan umpamanya membeli kain atau tanah dengan harga dalam tanggungan dan pembelian itu diterimanya dengan keredaan penjual sebelum melunaskan harganya. Dan sultan menyerahkan barang itu kepada seorang ahli fikih atau orang lain secara pembelian terus-menerus atau secara sementara. Dan yang menerima pemberian itu, fakih atau lainnya, ragu. Apakah sultan itu akan melunaskan harganya dari harta yang halal atau yang haram? Maka di sini terdapat perbedaan faham di antara para ulama. Karena keraguan itu terjadi mengenai berjalannya kemaksiatan pada harga. Dan berlebih kurang keringanan keraguan itu dengan berlebih kurang banyak yang sedikitnya haram pada harta sultan itu. Dan apa yang lebih keras sangkaannya padanya, dan sebagian yang lebih keras sangkaan dari sebagian yang lain, hal itu adalah menurut apa yang tersimpan di dalam hati. Tingkat tengah, bahwa tidaklah iwat itu barang rampokan atau barang haram, tetapi barang itu dapat menjadi persediaan bagi kemaksiatan, seperti kalau diserahkan sebagai iwat atau gantian dari harga, sebuah anggur, dan yang menerima itu adalah peminum khamar, atau pedang, dan yang menerima itu adalah penyamun. Maka ini tidaklah mewajibkan pengharaman pada barang yang dijual itu, yang dibelinya dengan harga yang tidak tunai. Tetapi terdapat padanya kemakruhan, kurang dari kemakruhan yang terdapat pada rampokan. Dan berlebih kurang pula derajat tingkat ini dengan berlebih kurang banyaknya kemaksiatan pada yang menerima harga atau sedikitnya. Manakala iwat itu haram, maka pemberian memberikannya adalah haram. Kalau pengharaman itu merupakan kemungkinan, tetapi diperbolehkan dengan sangkaan, maka memberikannya adalah makruh. Dan berdasarkan inilah, maka menurut aku dilarang usaha berpegang dan dimakruhkan. Karena Nabi SAW melarangnya beberapa kali. Diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kemudian beliau menyuruh supaya ongkos dari berbekam itu dipergunakan untuk umpan unta yang mengangkut air penyiraman. Dan apa yang terbawa kepada sangkaan? Bahwa sebabnya itu lantaran bercampur baur dengan najis dan kotoran adalah tidak betul. Karena kalau benarlah demikian, tentu wajib pula ditolak pada orang yang menyamak kulit dan tukang sapu. Padahal, tidak ada yang mengatakan yang demikian. Dan kalau ada yang mengatakan demikian, maka tidak mungkin menolaknya pada tukang potong. Karena bagaimana usahanya itu menjadi makruh, dan itu adalah gantian dari daging. Dan daging itu sendiri tidaklah makruh, dan tukang potong itu berlumuran dengan najis, adalah lebih banyak dibandingkan dengan tukang pegam dan membetik. Karena tukang pegam itu mengambil darah dengan pegam dan menyambungkannya dengan kapas. Tetapi sebabnya adalah pada pembekaman dan pembetikan itu, merusakkan bentuk tubuh hewan dan mengeluarkan darahnya, di mana dengan darah itu tertegak kehidupannya. Dan pokoknya perbuatan itu adalah diharamkan. Dan dihalalkan hanyalah karena darurat. Dan mengetahui hajat dan darurat itu adalah dengan kira-kira dan ijtihad. Kadang-kadang disangka bermanfaat, sedang itu adalah madarat. Maka adalah haram pada sisi Allah Ta'ala. Tetapi dihukumkan halalnya dengan sangkaan dan kira-kiraan. Dan karena itulah, tidak diperbolehkan bagi tukang pembetikan membentik anak kecil, budak, dan orang yang lemah akal pikirannya, kecuali dengan keizinan walinya dan persetujuan dokter. Jikalau tidaklah halal pada zahirnya, niscaya tidaklah Nabi SAW menyerahkan ongkos pembekam. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas. Dan jikalau tidaklah bahwa perbuatan itu memungkinkan pengharamannya, niscaya tidaklah Nabi SAW melarangnya. Dan tidaklah mungkin mengumpulkan antara penyerahan dan pelarangan, kecuali dengan memahami arti yang tersebut itu. Dan adalah ini seyogianya kami sebutkan pada tanda-tanda yang menyertai dengan sebab, karena adalah lebih mendekati kepada sebab itu. Tingkat terbawah, yaitu derajat orang-orang was-was. Yang demikian adalah umpama seorang bersumpah tidak akan memakai kain tenunan ibunya. Lalu dijualnya tenunan itu dan dibelinya dengan harga kain lain, maka ini tak ada kemakruhan padanya. Dan warok daripadanya itu adalah kewas-wasan jelaka. diriwayatkan dari Al-Mughirah bahwa Al-Mughirah mengatakan tentang kejadian tersebut tidak diperbolehkan. Ia memberi bukti bahwa Nabi SAW bersabda, Allah memberi kutukan kepada orang Yahudi, diharamkan kepada mereka khamar, lalu dijualnya dan dimakannya harganya. Ini adalah salah, karena penjualan khamar adalah batal, sebab tak ada pada khamar kemanfaatan pada agama, dan harga dari penjualan yang batal adalah dari itu. Tetapi ini, contohnya adalah bahwa seorang laki-laki mempunyai seorang budak wanita, di mana budak wanita itu adalah saudaranya sendiri, saudaranya sesusuan. Lalu budak wanita itu dijualnya dengan seorang budak wanita yang lain dan ajnabiyah atau yang boleh dikawininya kalau wanita itu merdeka. Maka dalam hal ini tiada seorang pun yang berlaku wara' padanya. Dan penyerupaan yang tersebut dengan penjualan khamar adalah terlalu berlebih-lebihan pada segi ini. Sesungguhnya telah kita ketahui dengan derajat dan cara berangsur-angsur meningkat padanya. Walaupun berlebih kurangnya derajat itu tidak terbatas pada 3 atau 4 dan tidak dalam jumlah bilangannya. Tetapi yang dimaksud dari pembilangan itu ialah pendekatan dan memberi pemahaman. Kalau ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membeli sehelai kain dengan 10 dirham, dan di dalamnya ada 1 dirham haram, niscaya tidaklah diterima oleh Allah salatnya selama kain itu pada badannya. Dan kedua anak jarinya ke dalam kedua telinganya, seraya berkata, diam, jikalau aku tidak mendengar yang demikian itu daripadanya. Maka kami menjawab, yang demikian itu dipahami kepada jikalau dibelinya dengan 10 dirham dengan bayaran kontan, bukan dengan tangguhan. Dan apabila dibelinya dengan tangguhan, maka telah kami hukumkan dengan haram pada kebanyakan masalah itu. Dan hendaklah dipahami kepada yang demikian. Kemudian, berapa banyak pemalik yang diperingati dan tidak diterima salatnya lantaran maksiat yang menjalani kepada sebab miliknya, walaupun yang demikian itu tidak menunjukkan kepada batal akad. Seperti orang yang membeli pada waktu azan, kepada salat, pada hari Jumat, dan lain-lain sebagainya.